السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حبيب المرسلين، عليه أفضل الصلاة والسلام وأتم تسليما. اللهم فصل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله المطهرين، وعلى أصحابه الكرام، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور أمور التي محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. حاضرين كمسلمين سنصة جمعة سموك أسنان تياسا دموليكا الله على الله تبارك وتعالى. Pertama-tama saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Ayuhal muslimun ya ibadallah, kita hidup di dunia ini ibarat seorang musafir. Seorang musafir yang dia berkelana melakukan perjalanan yang sangat jauh dan panjang. Dia menyusuri daratan, menyeberangi lautan, bahkan mendaki pegunungan. Seorang musafir dia akan terhenti pada satu titik di mana tempat yang akan dia tuju. Inilah ibarat kehidupan seorang di dunia ini. Seorang hamba kita manusia ibarat seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan yang panjang, yang mana kita akan terhenti pada satu titik nadir, yang mana kita akan terhenti di dalam mengarungi perjalanan di dalam kehidupan dunia ini, yang mana titik nadir dari seorang hamba di kehidupan dunia ini yaitu ketika malaikatul maut datang menjemput nyawa orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang musafir yang dia melakukan perjalanan, ketika dia keluar dari rumahnya dalam keadaan sehat wal afiat, dia berpamitan dengan keluarganya. Seorang anak dia berpamitan dengan kedua orang tuanya, atau mungkin seorang suami dia berpamitan hendak bekerja mencari nafkah. seorang yang pergi meninggalkan keluarganya dengan wajah yang berseri-seri, dengan untaian senyum yang mengembang dari balik bibirnya, tapi tidak seorang pun yang mengetahui apakah perjalanan dia selamat sampai tujuan, atau justru dia akan melakukan safar yang sangat panjang yang dia tidak akan pernah kembali lagi di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa banyak kita melihat dan mendengar atau menyaksikan berita, yaitu orang-orang yang dia keluar dari rumahnya dalam keadaan sehat wal afiat, tapi di tengah perjalanan dia tidak mengetahui bahwasanya ajal bakal menjemput nyawa dia. Ternyata perpisahan yang dia lakukan di tengah-tengah keluarganya, perpisahan yang dia lakukan dengan teman dan kerabatnya, merupakan perpisahan yang terakhir untuk selama-lamanya, yang mana dia tidak akan pernah kembali lagi di tengah-tengah keluarganya. Inilah kehidupan di dalam dunia ini, kehidupan dunia yang faniyah. Kehidupan dunia ini ada ibarat permainan. Innamal hayatu dunya la'ibun wa lahu, bahwasanya kehidupan dunia ini adalah permainan. Sampai kapan kita hendak hidup di dunia ini, tidak seorang pun yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tahu nyawa kita kapan bakal dicabut oleh malaikatul maut, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Dan kematian itu datangnya tiba-tiba, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-mautu ya'ti baghtatan wal-kuburu sundukul amal. Kematian itu datangnya tiba-tiba, dan kuburan itu merupakan kotak amalan kita. Tidak seorang pun yang dia mengetahui kapan malaikatul maut akan menjemput nyawanya. Maka ayuhal muslimun ibadallah, persiapkanlah diri kita dengan ketakwaan kepada Allah, karena kita adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kita siang dan malam telah berbuat kesalahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi yang panjang, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil layli wal nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian siang dan malam telah melakukan kesalahan kepadaku, maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perjalanan di kehidupan dunia ini cuma sementara. Tidak lama bahwasannya masing-masing kita tinggal menunggu giliran waktu untuk dijemput oleh malaikatul maut. Karena setiap makhluk yang bernyawa pasti dia akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa dia pasti akan mengalami kematian. Wa ja'at sakratul maut bil haqq, bahwasannya yang namanya kematian itu adalah benar adanya. Tinggal menunggu waktu, tinggal menunggu giliran kapan kita akan dijemput oleh malaikatul maut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam mengarungi kehidupan dunia ini kita terikat kontrak dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kontrak kita akan diputus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika nyawa menjemput nyawa kita, ketika ajal menjemput nyawa kita. Di saat itulah manusia akan menghadapi perpindahan dari alam dunia ke dalam alam kuburan. Dan setiap makhluk ketika dia sudah dijemput oleh malaikatul maut, dan ketika dia sudah diantarkan ke dalam kuburan yang mana seorang jenazah atau seorang mayit diikuti oleh tiga perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh hartanya, diikuti oleh keluarganya, dan diikuti oleh amalannya. Akan kurang dua perkara, yaitu harta dan keluarganya, dan akan tersisa bersama dirinya, yaitu amalannya. Betapa banyak dari mayat ataupun jenazah yang dia baru diantarkan jenazahnya, setelah keluarganya pulang, tidak seorang pun tahu apa yang terjadi dengan sang mayit tadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih dari hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di dalam Musnad Imam Ahmad yang disahihkan oleh guru kami Syekh Mukbir rahimahullah taala, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai menabulikan jenazah dan beliau bangkit berdiri di samping kuburan tadi, dan dia menyeru kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum was'alu lahu bitathbit fa innahu al'an sayus'al. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampunan untuk saudaramu ini, was'alu lahu bitathbit fa innahu al'ana sayus'al, mohonkanlah ampunan untuk saudaramu ini, mohonkanlah ketetapan hati, karena sebentar lagi dia akan ditanya oleh dua malaikat. Untuk menghadapi tiga pertanyaan yang diajukan oleh dua malaikat, tidak semua orang bisa diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menjawab. Sang mayit dia harus berjuang menjawab tiga pertanyaan, sedangkan keluarga dan kerabatnya dia pulang ke rumahnya masing-masing. Tidak seorang pun yang tahu bagaimana keadaan sang mayit tadi. Bisa jadi dia dalam keadaan disiksa oleh para malaikat. Tidak seorang pun tahu keadaannya. Mungkin dia berharap pertolongan dari keluarganya. Betapa banyak dari keluarga dan anak-anak yang setelah mereka meninggalkan jenazah, mereka sibuk untuk menghitung harta warisan dari sang mayit tadi. Sedangkan sang mayit di balik tanah yang dia ditemani oleh cacing-cacing tanah, dia harus berjuang. Bisa jadi dia sedang menghadapi siksaan yang sangat dahsyat dari para malaikat. Sedangkan keluarganya tidak peduli. Keluarganya sedang menghitung harta warisan yang ditinggal oleh orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Tidak seorang pun dari kita yang menjamin, siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwasanya kita pasti masuk surga. Semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayuhal muslimun ibadallah, ar-rasul alaihi salatu wassalam, fahuwa afdalil khalq wa ahabbu ilallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik, manusia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Athiru dzikri hadhi min ladzat." Qalu, "Wa ma dzikri hadhi min ladzat ya Rasulullah?" Qala, "Al-maut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bersabda, "Athiru dzikri hadhi min ladzat." Perbanyak oleh kalian untuk mengingat pemutus kenikmatan di dunia ini. Lalu para sahabat bertanya, "Apa yang kau maksudkan dengan pemutus kenikmatan ya Rasulullah?" Qala, "Al-maut." Perbanyak oleh kalian mengingat kematian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat kematian. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur, ala tazuruha fa innahu tudzakkirul maut aw tudzakkirul akhirah." Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian ke kuburan, karena dengan berziarah kubur itu dapat mengingatkan kematian kalian atau dapat mengingatkan negeri akhirat," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau melewati kuburan, tiba-tiba beliau menangis dengan tangisan sejadi-jadinya. Lalu ditanya oleh para sahabatnya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Apakah engkau mengingat surga dan neraka? Atau engkau mengingat ini, yaitu mengingat kuburan?" Lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal khabra awwalu manazilil akhirah. Faman najja minhu fama ba'dahu aysaru minhu, wa man lam yanjahu minhu fama ba'dahu ashaddu minhu." Qala Utsman, "Ma ra'aytu manzara qad illa wal qabru afdha'u minhu." Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ketika melewati kuburan dan beliau menangis. Lalu ditanya oleh para sahabatnya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Apakah engkau mengingat surga dan neraka? Atau engkau mengingat ini, yaitu mengingat kuburan?" Lalu Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kuburan itu merupakan tempat tinggal pertama bagi seorang hamba. Kuburan adalah tempat tinggal pertama bagi seorang hamba untuk menuju negeri akhirat. Barang siapa yang diselamatkan dari siksa kubur, maka setelahnya dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang tidak selamat dari siksa kubur, maka yang selepasnya di yaumil akhirah dia akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ma ra'aytu manzara qad illa wal qabru afdha'u minhu." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan, kata Utsman bin Affan. Artinya, yaitu pemandangan yang ada dari balik tanah, yang ada di balik tanah, yaitu orang-orang mayit, yaitu mayit-mayit yang mereka di dalam kuburannya, ada di antara mereka yang disiksa di dalamnya, ada di antara mereka yang menjerit kesakitan, mereka menangis karena sedang disiksa dalam kuburannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah kehidupan yang harus kita jalani dalam kehidupan dunia ini, yang mana kita akan mengakhiri perjalanan kita di dunia ini dan kita akan menuju yaitu masing-masing ke dalam kuburannya. Masing-masing dia akan mempertanggungjawabkan amalannya. Semuanya sedang berjuang menanti doa dari anak-anak yang saleh, menanti doa dari keluarganya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan lupakan keluarga kita, jangan lupakan orang tua kita, kakek kita, nenek kita, yang mereka telah pergi mendahului kita. Mereka sedang berjuang, mereka sedang menantikan kiriman doa dari anak-anak yang saleh. Mereka sedang memohon kepada, mereka sedang memohon untuk diringankan mungkin ada di antara mereka yang sedang disiksa. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bercerminlah kita, berkacalah diri kita tentang sebuah jenazah yang diantarkan ke dalam kuburan, bahwasannya kita hari ini mengantarkan jenazah dan al-maut dan kematian itu pasti akan datang menjemput nyawa kita. Tinggal menunggu giliran al-yaum, ghadan au ba'da ghadin, hari ini, besok atau lusa, malaikatul maut pasti akan menjemput nyawa kita. Semuanya pasti akan dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bekalilah diri kita dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menjadi seorang hamba yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin, fastaghfiruhu innahu huwa الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، جماعة المسلمين، سيدنا صلى الجمعة اللي مليكنا لله تبارك وتعالى ديان سيسادر أسيا kehidupan kita di dunia ini. Hendaklah kita senantiasa mewaspadai, karena tidak seorang pun tahu kapan malaikatul maut akan menjemput nyawa kita. Karena tidak seorang pun yang tahu di negeri mana nyawanya akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya kita bersusah payah bekerja untuk mencari dunia, dunia ini akan kita tinggalkan. Harta yang sekian banyak kita timbun, semuanya akan kita wariskan kepada anak keluarga kita. Masing-masing masuk ke dalam kuburannya hanya membawa kain-kain kafan dan amalannya. Dan jangan kita terlalu terlena dengan kehidupan dunia, yang mana kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Tinggal menunggu giliran waktu yang mana masing-masing kita pasti dan pasti akan menemui, yaitu kematian. Dan kematian itu tidak pandang bulu. Al-mautu la yurham. Kematian itu tidak pandang bulu. Anak bayi, anak kecil, ataupun remaja, usia dewasa, orang tua. Bahkan al-maut itu menjemput seorang nabi yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa baginda nabi alaih salatu wassalam. Kematian itu harus menjemput nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalul khalq wa ahabbul khalq ilallah. Manusia yang paling terbaik, manusia yang paling dicintai oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia harus mengalami kematian. Di detik-detik beberapa hari sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana salah satu penyebab dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau memakan makanan yang dihidangkan oleh orang Yahudi di Khaybar, yang mana makanan tersebut sudah diberikan racun oleh orang Yahudi. Ini merupakan salah satu sebab yang menyebabkan beliau sallallahu alaihi wasallam wafat ketika itu. Detik-detik di hari ketika malaikatul maut hendak menjemput nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah merasakan sesuatu yang tidak nyaman dari balik tubuhnya. Beliau merasakan ada yang sakit dari balik tubuhnya. Keluar keringat dingin dari badannya, mukanya pucat dan lain sebagainya. menunjukkan beliau dalam keadaan yang tidak sehat ketika itu. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, menghadirkan sebuah bejana yang berisi air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeka atau mengusap wajahnya dengan air tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap wajahnya. Lalu seraya sambil beliau mengatakan, "La ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat." Beliau sallallahu alaihi wasallam sambil menyeka atau mengusap wajahnya, beliau mengatakan, "La ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat." Bahwasannya di dalam kematian itu ada sakarat. Wahyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah manusia terbaik mengalami sakaratul maut. Sampai-sampai putri beliau Fatimah radhiyallahu anha tidak tega melihat wajah ayahnya. Wajahuhu kawaratil mushaf, wajah yang begitu elok rupawan, wajah beliau seperti lembaran-lembaran mushaf. Fatimah radhiyallahu anha melihat ayahnya dalam keadaan yang sakit ketika itu, mengatakan, "Wahai ayahku, apakah engkau merasa kesakitan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Laisa ala abiki karbun ba'da al-yawm." Setelah hari ini ayahmu tidak akan merasa kesakitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam masjid, untuk menjadi imam di antara para sahabat, Rasulullah keluar dari bilik Aisyah radhiyallahu anha, dan Rasulullah disebutkan dalam hadis Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka tirai dari bilik Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau melihat para sahabatnya ketika itu hendak salat, dan para sahabat ketika itu melihat dan mengira bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keluar salat bersama para sahabat ketika itu. Dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka tirai. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam tersenyum kepada para sahabat yang hendak salat ketika itu. Tidak berselang berapa lama, ternyata Rasulullah menutup tirai tersebut. Dan ini, kata Anas, merupakan pemandangan kami, pemandangan terakhir kami melihat wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang begitu elok rupawan, yang mana beliau sempat tersenyum kepada para sahabatnya ketika itu. Ternyata senyuman ini merupakan yang terakhir yang dilihat oleh para sahabat ketika itu. Dan di hari itu juga nyawa telah dicabut oleh malaikatul maut. Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat yang pertama yang melihat jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah Rasulullah tertutupi kain ketika itu dan disingkap oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Begitu elok dan rupawannya wajahmu wahai Rasulullah, hayyan wa mayyita. Begitu indah wajahmu dalam keadaan hidup dan mati," kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa afdhalul khalq. Dia adalah manusia terbaik. Beliau juga mengalami kematian, dan semua dari kita pasti akan mengalami kematian, tinggal menunggu giliran waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga dari khutbah yang singkat ini dapat menggugah diri kita semua, khususnya kepada diri saya pribadi, untuk kita senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita senantiasa mengingat kematian, karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan sementara. Kita semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala.